Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد فأوصي نفسي أولا وإياكن بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول النبي عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن معاشر المسلمات yang saya hormati dan yang saya muliakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jal atas segala karunia dan nikmatnya di dalam hidup yang kita tidak pernah merasakan kekurangan, selalu dicukupkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan tidak ada seorang hamba pun yang merasa terzalimi oleh Allah Azza wa Jalla dari pembagian yang penuh dengan keadilan, kebijaksanaan, dan di atas ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya kita harus berupaya untuk menjadi hamba yang terpandai dalam bersyukur, dalam berterima kasih atas apa yang Allah Azza wa Jalla telah berikan tersebut. Maka bentuk kesyukuran kita yang paling tinggi, bentuk kesyukuran kita yang paling dalam, bentuk terima kasih kita yang paling besar adalah melaksanakan tugas dan kewajiban, karenanya lah Allah Azza wa Jalla menciptakan kita di muka bumi ini, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas dan kewajiban kita dengan ibadah ini sebagai bentuk kesyukuran yang paling tinggi kepada Allah Azza wa Jal, yang paling beruntung, yang paling berbahagia adalah orang-orang yang berupaya meniti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengkaji bimbingannya, mengikuti arahannya, dan berbuat sesuai dengan teladan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana para sahabat Nabi dan sahabiyat, wanita-wanita sahabat di masa yang silam telah menampakkan dan memperlihatkan ketinggian rasa syukur mereka kepada Allah Azza wa Jalla dengan pengabdian yang sangat besar, perjuangan yang sangat tinggi, serta pengorbanan yang sangat banyak. Apa yang mereka korbankan, ma'asyiral muslimat yang saya hormati, berkorban segala apa yang dimiliki oleh mereka untuk mengkaji, mendalami, mempelajari, memahami apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang kedua, mereka benar-benar berada pada posisi terdepan dalam mengamalkan tuntunan-tuntunan agama, bimbingan-bimbingan syariat. Oleh karena itu, dengan dua perkara ini, para sahabat menjadi terbaik umatnya Rasul alaihissalatu wassalam, karena mereka mengilmui syariat ini dengan rinci, lalu kemudian mereka mengamalkan syariat ini secara rinci pula. Terkait dengan perintah, mereka melaksanakan sesempurna mungkin, dan terkait dengan larangan, mereka menjauhi secara rinci. Oleh karena itu, kedudukan para sahabat, posisi para sahabat, ketinggian derajat para sahabat tidak akan pernah bisa disamai oleh generasi setelah mereka. Maka jikalau kita ingin menjadi orang yang terbaik di hadapan Rabb kita, menjadi orang yang terbaik di hadapan sunnah Rasul alaihissalatu wassalam, menjadi orang yang terbaik buat diri kita sendiri dan terbaik buat orang lain, seperti kepada kedua orang tua kita, terbaik di hadapan suami kita, terbaik di hadapan anak-anak kita, terbaik di hadapan masyarakat dan berikut di negeri kita ini, maka tidak ada cara dan upaya kecuali kembali kepada apa yang telah memperbaiki generasi yang pertama. Tadi sudah kita sebutkan bahwa yang memperbaiki generasi pertama adalah quwwatun ilmiyatun, kekuatan ilmu yang ada pada mereka. Dan yang kedua adalah quwwatun amaliyatun, kekuatan mereka di dalam berkarya, kekuatan mereka di dalam beramal, kekuatan mereka di dalam berbuat terhadap syariat Allah Azza wa Jalla. Dua kekuatan ini harus seiring dan sejalan. Kalau seseorang punya kekuatan ilmu tetapi dia tidak mengamalkannya, tidak punya kekuatan yang kedua, kekuatan amal, dia tidak miliki, maka tetap akan menjadi seseorang yang pincang. Pincang yang kita maksudkan adalah dia akan difonis menjadi orang yang al-maghdub, orang yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu orang yang punya ilmu tetapi dia tidak mengamalkannya. Sebaliknya, kalau seseorang punya semangat beramal, beramal, berbuat, berkarya, tetapi dia tidak punya dasar ilmu, ini juga tercela dan dicela di dalam syariat. Di dalam ayat Al-Quran orang yang seperti ini bersifat atau orang yang punya sifat seperti kaum Nasara. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimat yang saya hormati, siapapun yang ingin menjadi terbaik di dalam hidupnya, buat dirinya, terbaik buat suaminya, terbaik buat anaknya, terbaik buat kedua orang tuanya, terbaik buat masyarakat, maka dia harus menempuh jalan al-ilmu. Allah Azza wa Jalla telah membedakan di dalam Al-Quranul Karim antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, orang yang beramal dengan orang yang tidak beramal. Orang yang berilmu diumpamakan dengan orang yang melek melihat, orang yang jahil tidak berilmu dipermisalkan dengan orang yang ama, yaitu buta. Tidak akan pernah sama antara orang yang melihat dengan orang yang buta. Juga barakallahu fikum, Allah Azza wa Jalla sendiri mempermisalkan ilmu itu bagikan nur, yaitu cahaya, dan kebodohan itu adalah kegelapan. Maka tidak pernah akan sama antara kejahilan, kegelapan dengan al-ilmu an-nur, yaitu cahaya. Ini ingin menjelaskan kepada kita bahwa di perjalanan hidup ini, orang yang paling beruntung, orang yang paling berbahagia, orang yang paling sempurnanya manusia, orang yang paling salih dan salihat adalah orang yang berilmu, ma'asyiral muslimat yang saya hormati. Bahkan Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan pula perbedaan yang sangat-sangat jauh antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Dari sisi apa? Dari sisi pembangunan amal-amal soleh pada dirinya. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan, orang arif, orang alim, dia akan berupaya untuk memperbaiki pondasi di dalam hidupnya sebelum dia membangun amal. Adapun orang bodoh, maaf, orang jahil, membangun dulu. Yang penting bangun, tingkatkan bangunannya, namun tidak mau atau tidak memperhatikan pondasi tempat berdirinya bangunan tersebut. Perbedaan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu demikian. Ya, orang yang berilmu itu memperbaiki dan memperbagus, memperkokoh pondasi, sehingga di atas pondasi ini dia membangun bangunan setinggi apapun. Barakallahu fikum. Adapun orang jahil, dia membangun dengan tanpa memperhatikan pondasi dan dasar bangunannya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bagaimana gambarannya? Beliau menjelaskan al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah bahwa pondasi bangunan amal seseorang itu adalah ma'rifatu sihhatu ma'rifatillahi wa asma'ihi wa amrihi wa asma'ihi. Pondasi pertama terhadap bangunan itu adalah pengetahuan seseorang tentang Allah Azza wa Jalla, pengetahuan seseorang tentang perintah-perintah Allah Azza wa Jalla, dan pengetahuan seseorang tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pondasi yang pertama, bahwa dia membangun bangunan-bangunan amalnya di atas pondasi ini. Sihhatu ma'rifatillahi wa amrihi wa asma'ihi. Kebenaran dan kelurusan pengetahuan dia tentang Allah Azza wa Jal, tentang perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bangunan amal-amal soleh itu, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, tajridu al-inqiyadi lillahi walirasulihi. Kemurnian bentuk kepatuhan seseorang kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tajrid, kemurnian, ketundukan dan kepatuhan dia kepada Allah Azza wa Jalla dan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini pondasi ma'asyiral muslimat yang saya hormati. Nah, orang yang berakal, orang yang berilmu, orang yang arif, dia akan benar-benar berbuat untuk tashih. Tashih itu artinya meluruskan, memperbagus pondasi bangunannya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Lalu kemudian di atas pondasi inilah dia bangun dirinya dengan amal-amal soleh. Karena apa, ma'asyiral muslimat? Karena kerusakan bangunan yang di atas pondasi itu lebih gampang untuk diperbaiki. Ya, lebih gampang untuk diperbaiki dibanding dengan di saat pondasi itu rusak dan runtuh. Ini bahasa dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, memperbaiki bangunan yang di atas pondasi itu lebih gampang daripada di saat rusaknya pondasi itu. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan, kata beliau Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, di saat kita benar-benar memperkuat dan memperkokoh pondasi, lalu kita bangun di atasnya bangunan-bangunan, maka bangunan ini tentu harus diperindah, harus dipermak, dicat, dikasih warna-warni, biar kokoh kemudian indah. Apa pengindah bangunan dan mempercantik bangunan tersebut? maka yang akan memperindah bangunan itulah yang disebut dengan akhlak al-karimah, akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia. Inilah yang menjadi perindah atau yang akan memperindah bangunan yang kokoh, pondasi yang kuat tersebut, yaitu menghiasinya dengan akhlak, menghiasinya dengan adab, perilaku yang baik dan mulia. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk melakukan, untuk menyempurnakan akhlak dan budi pekerti, maka yang akan memperindah bangunan pondasi yang sudah bertahun-tahun lelah dan capek untuk memondasinya, lalu yang akan memperindah bangunan, tembok, kemudian atap dan seterusnya, ma'asyiral muslimat yang saya hormati, yaitu akhlak dan adab yang mulia. Sehingga di saat seseorang muslimah mengilmui agama Allah Azza wa Jalla, maka bertambah pula ketawadhuan dia, sopan santunnya, bertambah kesabarannya, bertambah pula akhlak ketakwaannya, bertambah pula barakallahu fikum kelemah lembutannya, demikian seterusnya yang semestinya ada pada bangunan tersebut, sehingga setiap orang melihatnya, aduhai betapa indahnya, betapa barakallahu fikum mulianya bangunan tersebut. Ma'asyiral muslimat yang saya hormati, setelah kita mengerti bahwa bangunan itu diperindah dengan akhlak dan adab, maka tentunya belajar akhlak dan belajar adab termasuk dalam bagian penting dari agama, termasuk dalam bagian penting dari agama. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Seseorang di saat kemudian melihat sebuah bangunan, di sana ada compang-camping, ada bolong, ada temboknya yang luntur dan yang semisalnya, tentu komentarnya berbeda. Di saat kemudian dia melihat bangunan, aduhai betapa indahnya, betapa bagusnya, barakallahu fikum. Demikian juga kalau seseorang sudah mengenal ilmu, kemudian barakallahu fikum dia mengerti tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam, namun akhlaknya kurang baik, akhlaknya kurang bagus, tentu komentar orang miring. Wah, cuma jilbabnya aja yang besar, tapi perilakunya ya tidak jauh beda sama orang-orang awam, ya, orang yang tidak belajar, selfie-selfian, ya, kesana kemari, barakallahu fikum, menggampang-gampangkan persoalan gambar. Ini adalah tentu penilaian orang, komentar orang ya miring. Tapi di saat engkau orang yang menjaga aurat, menutup auratnya, menjaga, memelihara, lalu engkau menjaga pula tuntunan-tuntunan Rasul alaihissalatu wassalam, yang kecil dijaga, apalagi yang besar-besar, maka komentar orang tentu akan berbau yang semerbak. Masya Allah, orangnya biasa-biasa, tapi akhlaknya mulia, terbimbing. Kalau dia salam, masya Allah, bertemu dengan wajah yang ceria, dengan salam, dan seterusnya. Ini barakallahu fikum adalah sebuah gambaran di saat kebaikan dan kemuliaan itu dihiasi dengan akhlak dan adab. Mari kita dengar apa kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa kata Nabiuna alaihi salatu wassalam? Kata beliau, tiadalah kelemah lembutan itu diletakkan pada sesuatu kecuali akan memperindah sesuatu itu. Maka narifku fi syai'in illa zanahu wa la yunza'u an syai'in illa shanahu. Tiadalah sikap kelemah lembutan bila diletakkan dan ditaruh pada sesuatu perkara, melainkan dia akan memperindah perkara tersebut, mempercantik persoalan tersebut, kalau dia hiasi dengan kelemah lembutan. Dan tidaklah kelemah lembutan itu dicabut dari sesuatu, melainkan akan mengotori, menodai, memperjelek sesuatu tersebut. Contoh misalkan, kalau seorang seorang ibu memiliki jiwa yang kasar, ibu yang gampang marah, emosional, maka akan menodai keibuan dia, menjadi perbincangan banyak orang, bahkan sampai kemudian anaknya bisa memberikan penilaian yang tidak baik dan tidak bagus. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Tapi sebaliknya, jika sang ibu itu benar-benar menjadi ibu yang lemah lembut sikapnya, adabnya, perilakunya, akhlaknya terhadap anaknya, terlebih khusus di hadapan suaminya, lebih khusus lagi, maka sikap kelemah lembutan ini akan memperhias dirinya sendiri. Komentar-komentar bagus, komentar-komentar baik bermunculan dari banyak orang dan banyak pihak. Bahkan suaminya yang langsung menemukan dan melihat keindahan akhlak dan kepribadian yang baik dan bagus itu, di sana sini akan menyanjung, akan memuji, akan membalas dengan keindahan pula. Demikian juga anaknya, bila dia memperindah diri, memiliki sopan santun dan tutur kata yang baik dan bagus, anaknya senang, anaknya mengikuti, anaknya kemudian memuji, bahkan sampai menyanjung dia. Barakallahu fikum. Ini adalah pelajaran yang sangat berbahagia, yang sangat baik untuk kemudian kita lakukan sebagai seorang ibu. Kalau dia sebagai seorang da'i ilallah, lalu kemudian menghiasi diri, pembangunan dakwahnya dihiasi dengan kelemah lembutan, setelah dia berupaya meniti jejak Rasulullah alaihi salatu wassalam, dia memperkuat dakwahnya dengan ilmu, dia memperkuat dakwahnya dengan amal, barakallahu fikum, maka dia akan memperindah bangunan dakwah itu sendiri. Banyak orang yang akan mau mendengar ucapan dan bimbingannya di saat dia menghiasi dengan kelemah lembutan. Allah Azza wa Jalla mengingatkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam firman-Nya, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Walau kunta fadhdan ghalidhal qalbi lam faddu min hawli." Kata Allah Azza wa Jalla, maka dengan kasih sayang dari Allah lah engkau bisa berlemah lembut, kata Allah Azza wa Jalla. Dan kalau engkau memiliki jiwa yang kasar, memiliki jiwa yang kasar, niscaya, kata Allah Azza wa Jalla, mereka akan lari dari dirimu. Allah Azza wa Jalla mengingatkan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelemah lembutan yang ada pada dirimu memang benar-benar rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, kalau engkau memiliki kelemah lembutan jiwa, afwan, kalau engkau wahai Rasul Allah memiliki jiwa yang kasar, yang keras, kata beliau, niscaya mereka akan lari dari dirimu. Ini utusannya sendiri. Beliau adalah manusia yang terbaik di muka bumi. Jiwa dan hati beliau adalah hati yang terbaik dari barisan manusia ini. Allah Azza wa Jalla mengingatkan, kalaulah engkau dalam kondisi terbaik, dalam kondisi terbagus, memberikan bimbingan, arahan, tetapi engkau kasar, engkau keras hati di hadapan orang-orang kafir, niscaya mereka juga akan lari, akan tunggang langgang dari dirimu. Ini adalah sebuah pelajaran yang sangat-sangat mulia bagi saudari-saudariku muslimat, untuk kemudian memperkenalkan kepada muslimat akhlak dan adab yang mulia, memperkenalkan kebenaran dan kebaikan itu dengan akhlak dan adab yang mulia, sopan santun di dalam berkata, dalam bergaul, bertemu dengan muslimat yang lain. Assalamualaikum, mengucapkan salam kepada mereka, menyapa, bertanya bagaimana kondisi anak-anak. Ini semuanya akan barakallahu fikum memperlihatkan indahnya kebenaran itu, memperlihatkan bagusnya fitrah itu. Karena saudara kita dan saudari kita muslimin dan muslimat, mereka telah menerima kefitrahan agama al-Islam, mereka telah menerima kefitrahan kesucian agama Islam. Maka kita harus menawarkan kesucian yang lebih tentang agamanya dengan perilaku dan akhlak yang mulia, adab yang tinggi, sopan santun dan seterusnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan teladan yang sangat-sangat mulia. Contoh dalam sebuah hadis An-Nabi alaihi salatu wasallam, Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, hakul muslimi alal muslimi sittun. Hak seorang muslim atas muslim lainnya ada 6. Hak muslim atas muslim lainnya ada 6, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Apa mana dia 6 perkara itu? Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaih, apabila engkau bertemu dan berjumpa dengannya, maka ucapkan salam atasnya. Ya Allah, ini amal yang tidak butuh modal, amal yang tidak perniagaan, yang tidak butuh kelelahan dan kecapean, amal yang tidak butuh modal besar tadi, bahkan tidak ada modal sama sekali. Apa itu? Engkau bertemu menebar salam. Ternyata itu adalah kebaikan yang sangat-sangat besar dalam pandangan agama. Kok bisa? Ya, Rasulullah alaihi salatu wassalam di kesempatan yang lain beliau mengatakan, la tadkhulul jannata hatta tu'minu, kalian tidak akan masuk ke dalam surga sampai kalian itu beriman, wala tu'minu, dan kalian tidak dikatakan beriman hatta tahabbu, sampai kalian saling cinta mencintai. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, saya ulangi kembali, kata beliau, la tadkhulul jannata hatta tu'minu, kalian tidak akan masuk ke dalam surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidak akan dikatakan beriman sampai kalian saling cinta mencintai. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, maukah aku tunjukkan kepadamu sesuatu yang bila engkau lakukan, bila engkau kerjakan, bila engkau perbuat, engkau akan saling cinta mencintai, saling sayang menyayangi, saling hormat menghormati. Maukah aku beritahukan kepada engkau? Maukah? Apa itu? Butuh enggak modal untuk kemudian kita mengamalkannya? Jawabannya tidak. Butuh enggak kita tenaga yang sangat kuat dan besar untuk mengamalkannya? Jawabannya tidak. Yaitu menyebar luaskan assalam, menyebar luaskan assalam. Barakallahu fikum. Ternyata ini yang akan bisa menanamkan saling hormat menghormati, saling sayang menyayangi, saling cinta mencintai, di saat kita berupaya untuk menebar assalam. Assalamu bainakum, sebarluaskan salam di antara kalian, ya Allah. Kalau sekiranya seorang muslimah benar-benar membawa perniagaan ini modal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, maka otomatis dia akan memperoleh laba-laba yang sangat banyak. Bagaimana contohnya? Orang tidak suka dan tidak senang, barakallahu fikum, terhadap orang yang pakai jilbab. Orang yang berjilbab ini, jazahullah khair, semoga Allah membalas dia, dia coba amalkan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan wanita yang tidak berjilbab. Assalamualaikum. Besoknya ketemu, assalamualaikum. Di kesempatan yang lain bertemu dengan dia juga, assalamualaikum. Menebar salam kepada saudari-saudarinya. Tadi benci, tidak suka, wes panas, tidak usah pakai jilbab. Ya, kemudian kurang modern, tidak bisa mempercantik ini itu diri, menghias diri. Lalu seseorang yang sudah memakai, menutup auratnya, mengucapkan salam, menebar salam, muncul saling erat hubungan dalam cinta karena Allah, terus disebarkan lagi, terus bertemu, menyampaikan salam, insya Allah kita telah mengamalkan sebuah amalan besar dengan modal yang sangat sedikit yang telah diberikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya sekedar menebar salam. Allahu Akbar. Ini contoh. Sehingga seseorang yang sudah benar-benar mengilmui tentang agama ini, jangan diremehkan, jangan diabaikan bimbingan Nabi alaihissalatu wassalam. Padanya keberkahan yang sangat, padanya barakallahu fikum kasih sayang, padanya saling cinta mencintai. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini salah satu contoh bahwa bagaimana lagi kalau salam itu dibarengi dengan senyuman, ya, dengan mungkin bercanda, ketawa, senyum. Tentu kebaikan melahirkan kebaikan pula. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Jangan engkau mengentengkan dan meremehkan kebaikan itu walaupun kecil. Jangan. Sekalipun engkau bertemu dan berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang ceria, itu adalah kebaikan, itu adalah amal soleh, itu adalah sedekah. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, tabassumuka li akhika sedekah. Senyumnya engkau terhadap saudaramu, senyumnya engkau terhadap saudarimu adalah sedekah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini salah satu contoh dari amalan yang beruntung besar, barakallahu fikum, berlaba banyak dengan tanpa modal Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah menitipkan modal amal dan usaha kita untuk bisa mengeruk keuntungan dan laba yang besar melalui ifsa'us salam menebar salam barakallahu fikum. Yang kedua, termasuk hak muslim dengan muslim lainnya, wa idza da'aka fa ajibhu. Apabila dia mengundang engkau, mengajak engkau, maka penuhilah undangannya. Ini termasuk dari hak seorang muslim dan muslimah, yaitu memenuhi undangan dan ajakannya. Ya, barakallahu fikum. Nah, tentu undangan dan ajakan ini tidak boleh ada padanya pelanggaran syariat. Tidak boleh memenuhi ajakan dan undangan yang pada acara dan undangan itu ada penyelisihan syariat. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bagaimana bentuk penyelisihan syariat? Seperti di rumah orang yang mengundang Anda itu penuh dengan acara musik-musik, misalkan acara musik-musik barakallahu fikum. Musik itu sesuatu yang diharamkan di dalam agama. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa terjadi malapetaka di sebuah negeri, ditenggelamkan ke dalam bumi, atau dirobah wajah-wajah mereka dengan wajah-wajah binatang, ya, atau kulit, yaitu dilempar dengan batu hujan, dengan hujan batu dari langit. Rahimani wa rahimakumullah. Pertama disebabkan karena bermunculannya biduanita-biduanita, wanita-wanita yang menjadi penyanyi dan mempertontonkan auratnya. Ini akan bisa mengundang murkanya Allah Azza wa Jalla. Kedua, yang mengundang murkanya Allah Azza wa Jalla, di saat kemudian dihalalkan alat-alat musik, al-ma'azid, dihalalkan alat-alat musik. Yang ketiga, yang menyebabkan datangnya murka Allah Azza wa Jalla, yaitu di saat khamar menjadi minuman, menebar luas orang-orang mabuk dan minum khamar, maka ini akan bisa menjadi penyebab pengundang murkanya Allah Azza wa Jalla. Apakah gempa bentuknya, ataukah tsunami, ataukah tanah longsor, ataukah banjir, atau ditenggelamkan di lautan, atau ditenggelamkan ke dalam bumi. Semuanya ini disebabkan karena dosa dan kemaksiatan. Maka kita boleh memenuhi undangan saudara kita, saudari kita, di saat undangan itu lepas dan bebas dari perbuatan-perbuatan dosa. Lalu kalau mungkin pertanyaan, bolehkah saya datang ketika ada acara dalam undangan itu pelaksanaan atau pelanggaran agama? Dua, jawabannya boleh iya dan boleh juga tidak. Jawabannya iya, kalau engkau datang ke tempat itu dalam rangka ingkarul mungkar, mengingkari kemungkaran tersebut. Maka jikalau engkau tidak punya kemampuan untuk mengingkari dalam undangan itu, berarti engkau tidak boleh untuk mendatangi acara atau tempat yang padanya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi termasuk adab yang mulia, adab hidup bersesama muslimin apabila saudari kita mengajak kita, mengundang kita, mungkin dia tasyakuran karena telah diberikan rezeki oleh Allah Azza wa Jal, atau mungkin dia bernazar kemudian mengajak kita ke rumahnya. Tadi sudah kita sebutkan, selama ajakan itu tidak ada penyelisihan terhadap syariat, maka kita wajib atau boleh untuk kemudian menghadirinya, atau dianjurkan oleh ahli Islam untuk mendatanginya. Yang ketiga dari enam hak muslim yang satu dengan muslim lainnya, wa idastan sohaka fansohu, apabila dia meminta engkau nasihat, minta nasihat kepada engkau karena dia sangat-sangat butuh dan membutuhkan bimbingan, lalu dia meminta kepada engkau nasihat, maka di saat itu bahkan wajib hukumnya untuk engkau memberikan nasihat. Barakallahu fikum. Kalau dia minta, nah, kalaupun saudara kita atau saudari kita tidak meminta nasihat, tetapi di sana ada peluang untuk kita memberikan nasihat, mungkin karena salah, keliru, barakallahu fikum, ya, banyak gambar-gambar makhluk yang bernyawa di rumahnya, apakah gambarnya sendiri atau gambarnya, barakallahu fikum, ya, binatang, kita memberitahukan dan membimbingkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan masuk ke rumah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk ke rumah malaikat rahmat di mana di rumah itu ada gambar-gambar yang bernyawa, apakah gambar manusia, foto apapun dan bagaimanapun, atau binatang-binatang ternak. Barakallahu fikum, ini akan benar-benar menghalangi malaikat rahmat untuk masuk ke dalam rumah. Malaikat rahmat untuk masuk ke dalam rumah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk ke dalam rumah malaikat yang di dalam rumah itu tadi satu ada gambar makhluk yang bernyawa, dan yang kedua di rumah itu ada anjing, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka tidak akan masuk sekali lagi malaikat rahmat. Barakallahu fikum. Nah, kalau kita menjumpai dan menemukan saudara kita ada padanya, ada di rumahnya hal itu, maka tentu kita harus wajib untuk memberikan pengingkaran kepadanya. Memberikan pengingkaran, barakallahu fikum, kepada saudara tersebut dengan menasehatinya. Wa idastan sohaka fansohu, apabila dia meminta kepadamu nasihat, maka berikanlah padanya nasihat. Yang keempat, termasuk dari hak seorang muslim atas muslim lainnya, wa idza atosa, apabila dia bersin, saudara engkau itu bersin, fahamidallaha, lalu dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Fahamidallaha, lalu dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Fashammithu, maka balaslah dia. Ya, saudara kita bersin, aksi, lalu dia mengatakan alhamdulillah, kita balas saudara kita atau saudari kita yang bersin yang mengucapkan alhamdulillah itu dengan mengatakan yarhamukallah. Saudara kita atau kita yang mendengar saudara kita bersin lalu mengucapkan alhamdulillah, maka kita menyambutnya dengan doa yang berikutnya, yarhamukallahu. Seorang muslim yang tadi bersin mengucapkan alhamdulillah, maka dia dituntut di dalam syariat untuk membalas kebaikan orang lain. Saudaranya mendoakan dia, yarhamukallah, semoga Allah memberikan rahmat kepadamu. Maka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dituntut kepada yang bersin itu untuk membalas kebaikan dengan kebaikan, yaitu berdoa, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Apa artinya? Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu dan memperbaiki kondisi-kondisimu. Allahu Akbar. Betapa mulianya tuntunan agama dan betapa mulianya syariat Allah Azza wa Jalla, membimbing, mengarahkan, kemudian mengajarkan, membalas kebaikan dengan kebaikan. Ini dalam kondisi seseorang itu berbersin, tapi dengan syarat orang yang bersin ini mengucapkan alhamdulillahi. Kalau dia tidak mengucapkan alhamdulillah, ya tentu kita juga tidak kemudian mengatakan yarhamukallah. Supaya dia mengucapkan alhamdulillah, kita doakan dulu, salah. Kita menunggu dia berdoa alhamdulillah, baru kemudian kita menjawabnya dengan doa yarhamukallah. Yang kelima, termasuk dari hak seorang muslim atas muslim lainnya, wa idza marida fa'udhu. Apabila dia sakit saudarinya, fa idza marida, apabila saudarinya sakit, fa'udhu, maka jenguklah ia. Datang dia menjenguknya. Ya kalau dia tidak punya apa-apa untuk kemudian dia menghibur hatinya, dia datang hanya untuk mendoakan barakallahu fikum kebaikan buatnya. Wa idza marida fa'udhu, dan apabila saudara kita sakit, maka jenguklah dia. Dan yang terakhir serta yang keenam, wa idza mata fattabuhu, apabila dia meninggal dunia, maka pergilah engkau mengikuti dia sampai kemudian ke liang lahat. Ini tentu sampai ke liang lahat bagi lelaki tentunya, wanita tidak diperbolehkan barakallahu fikum. Ya, ini yang keenam. Bila ada saudara kita meninggal dunia atau saudari kita meninggal dunia, kita datang untuk kemudian bertakziah. Bertakziah yaitu mendoakan atau menghibur orang yang sedang ditimpa musibah. Bagaimana caranya? Apa yang diperbuat? Apa yang dilakukan? Kalau kita punya rezeki atau makanan, minuman, kita bawa ke rumah yang sedang berbela sungkawa tersebut. Barakallahu fikum. Kalau kita tidak punya untuk kita bawa, maka kita disunahkan untuk mengingatkan, menghibur dia, menasihati dia untuk bersabar, menerima ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimat yang saya hormati dan yang saya muliakan, ini enam perkara yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bentuk perniagaan kita di dalam hidup yang tidak membutuhkan modal, tetapi bila kita bergelut, bila kita masuk, bila kita ikut nimbrung berniaga dengan modal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapatkan, kita akan memperoleh laba yang sangat-sangat banyak. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimat, setelah kita terus berupaya, berusaha membenahi bangunan hidup kita melalui akidah yang kokoh, belajar tauhid, mengerti Allah Azza wa Jalla sebagai sang pencipta, lalu kita buktikan dalam bentuk kepatuhan dan ketundukan. Setelah kita membangun pondasi ini, lalu kita berupaya untuk beramal soleh di atasnya, membangun bangunan ini dengan amal soleh, barakallahu fikum, terus meningkat, besoknya lagi meningkat hari demi hari, tingkatan bangunan itu terus bertambah, bertambah dan bertambah. Ini yang harus kita lakukan. Tentu yang harus kita pelihara adalah pondasi. Memperbaiki pondasi itu adalah lebih utama dibanding dengan membangun, membangun, membangun tanpa pondasi. Ma'asyiral muslimat yang saya hormati dan yang saya muliakan, maka semoga gambaran apa yang saya sebutkan dari tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari bimbingan para ulama, bisa kita rekam untuk kehidupan kita, bisa kita ingat dan bisa kita amalkan dalam keseharian kita. Semoga Allah Azza wa Jalla memberkahi apa yang kita lakukan dan menjadikan kebaikan dalam timbangan dan menambah amal soleh kita di kemudian hari. Tentunya semoga kebaikan ini akan terus bisa melahirkan kebaikan, kebaikan, kebaikan, sampai kita mampu kemudian melahirkan kebaikan di atas kebaikan untuk kemudian menjadi bekal pengundang, menjadi bekal mudah dan gampang menurunkan bantuan dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.